بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحمد لله، kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, pembacaan kitab Aqidatus Salaf Ashab Al-Hadith karya Al-Imam Abu Uthman Ismail Ibnu Abdurrahman As-Sabuni rahimahullah, dengan penjelasan syarah dari Fadilatul Syekh Al-Muhaddith Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas sesuatu perkara yang sangat-sangat penting sekali, yaitu tentang ketentuan-ketentuan takfir, vonis pengkafiran. Beliau Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah menerangkan dengan panjang lebar tentang kafirnya orang yang mengucapkan Al-Qur'an makhluk, karena ini adalah keyakinan Jahmiyah, Mu'tazilah dan orang-orang yang mengikuti mereka. Naam. Dan para ulama telah menghukumi ucapan tersebut adalah ucapan kekufuran. Ucapan tersebut adalah ucapan kekufuran. Dan para ulama merinci vonis takfir tersebut. Orang yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka kafir, takfir secara umum. Adapun vonis per individu, si fulan dan si fulan yang lain mengucapkan ucapan kekufuran tersebut, maka harus terpenuhi syarat-syaratnya dan ketentuan-ketentuannya. Karena bermudah-mudahan dalam mengkafirkan manusia adalah suatu hal yang sangat-sangat berbahaya. Dan beberapa faedah ketentuan dhawabit at-takfir telah disebutkan pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah. Dinukilkan pada waktu itu kalam dari ulama, di antaranya Syekh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah kashf asyubuhat. Naam, siapa yang masih ingat ketentuan-ketentuannya? Karena ini sangat penting. Ya, inilah aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibimbingkan kepada kita oleh para salaf. Di antaranya disebutkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah juga. Naam, menukilkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menerangkan bahwasannya dahulu Al-Imam Ahmad rahimahullah juga merinci, tidak setiap orang yang mengatakan Al-Quran makhluk dikafirkan, namun dirinci. Ya, inilah yang disebutkan dengan istilah ya pembagian jenis vonis takfir, pengkafiran menjadi dua, takfir am, takfir secara umum, atau takfir mutlak, dan juga takfir secara khusus atau muayyan per individu. Naam. Ini harus dipahami karena suatu permasalahan yang sangat-sangat penting sekali. Diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang bermudah-mudahan dalam mengkafirkan saudaranya kaum muslimin, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana telah lewat keterangannya, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Barang siapa yang vonis, ia memvonis saudaranya, kamu kafir, maka hukum vonis tersebut akan kembali kepada salah seorang dari keduanya. Kalau benar vonisnya, ya sudah, selesai permasalahan. Tetapi kalau tidak, ya, raja'at alih. Dikhawatirkan vonis tersebut akan kembali kepada yang ia menuduhkannya. Suatu perkara yang sangat berbahaya. Karena seseorang ketika telah divonis secara per individu takfir khas atau muayyan, dia seorang kafir, maka konsekuensinya banyak. Di antaranya tidak disolati oleh kaum muslimin karena dia kafir, ya, atau murtad dari agama Islam dengan keyakinannya tersebut. Kalau dia dahulunya muslim, tidak disolati oleh kaum muslimin, tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin, dan juga hartanya tidak diwarisi oleh para ahli warisnya yang berbeda agama. Karena perbedaan agama adalah salah satu penghalang dari penghalang-penghalang, ya, warisan. Penghalang dari penghalang-penghalang warisan. Ya, orang tersebut kaya raya tetapi dia murtad waliyadu billah. Maka anak-anaknya yang masih muslim, ya, tidak akan mewarisi dari bapaknya tersebut. La yarithul muslim al-kafir walal kafir al-muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seorang muslim tidak mewarisi dari seorang yang kafir, dan juga seorang kafir tidak mewarisi dari seorang yang muslim. Nah, konsekuensinya berat. Oleh karena itu vonis takfir per individu ini, ya, sangat-sangat ketat sekali, ya, ketentuan-ketentuannya telah diterangkan oleh para ulama, telah diterangkan para ulama dengan dalil-dalilnya. Nah, yang pertama, langkah pertama harus diketahui sebelum melakukan vonis takfir muayyan ini, harus dilihat apakah benar-benar ucapan orang tersebut atau keyakinan orang tersebut atau perbuatan orang tersebut benar-benar kekufuran atau tidak. Benar-benar harus dipastikan yang keluar darinya, dari ucapan atau perbuatan atau keyakinan tersebut, adalah kekufuran dengan dalil-dalil yang pasti. Dari dalil-dalil Al-Quran atau sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Setelah itu dilihat apakah terpenuhi seluruh syarat-syarat pengkafiran dan tertolak, ya, terangkat darinya seluruh penghalang-penghalang kekufuran yang disebut dengan syurut at-takfir wa intifa' al-mawani', tawafur syurut at-takfir, harus terpenuhi seluruh syarat-syarat pengkafiran dan, ya, harus tertolak darinya, terangkat darinya seluruh penghalang-penghalang vonis takfir. Naam. Di antaranya, saya masih ingat, tafadhal, syarat-syarat dan mawani'nya. Kita mulai dari santri. Naam. Tafadhal. Anda ke Abdul Razak. Di antaranya, ya, barakallahu fik, an yakuna mukhtaran, dia melakukan tersebut dari dirinya sendiri, tidak, ya, tidak dipaksa atau tidak sedang tertutup akalnya karena, ya, luapan emosi, ya, mendapatkan kebahagiaan yang sangat memuncak, ya, sehingga, atau karena kesedihan yang memuncak sehingga tertutup akalnya. Dan hadis-hadisnya atau dalil-dalilnya telah lewat pembahasannya. Kemudian di antaranya yang lain, dia harus seorang, na'am barakallahu fik, seorang yang balig dan berakal, na'am, karena catatan amal bagi orang-orang yang belum balig dan tidak berakal itu terangkat darinya, dan dalil-dalilnya juga telah lewat pembahasannya. Kemudian ya, qamat alaihi al-hujjah, tegak atasnya hujjah. Termasuk dari penghalang besar seseorang untuk dikafirkan adalah belum sampainya, belum tegaknya hujjah atasnya. Iya. Tidak boleh dikafirkan orang yang belum tegak atasnya hujjah. Naam. Dalil-dalilnya juga telah lewat pembahasannya. Kemudian naam, alla yakuna muta'awilan. Tidak ya menta'wil, bukan merupakan orang yang menta'wil. Naam, barakallahu fik. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah Kashf Asy-Syubhat, menukilkan dari para salaf, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dan para sahabat yang lain, ya, mereka tidak mengkafirkan orang-orang khawarij. Mereka tidak mengkafirkan orang-orang khawarij. Ya, tetapi disepakati orang-orang khawarij teroris, ya, yang pada zaman sekarang ya berubah-ubah, berganti-ganti namanya Al-Qaeda, ya, Jabhah An-Nusrah, atau yang sedang ya marak heboh beritanya karena kekejaman, kesadisan yang luar biasa, yaitu ISIS. Ini kelompok-kelompok khawarij. Naam, mereka sesat dengan kesesatan yang sangat luar biasa. Namun ya, walaupun mereka diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, walaupun kita semuanya diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi mereka, orang-orang khawarij, ya, dan bahkan untuk membunuh mereka, namun ya mereka tidak dikafirkan karena masih ada ta'wil. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dan yang lainnya, memerangi orang-orang khawarij karena kesewenang-wenangan bagi permusuhan yang mereka lancarkan terhadap pemerintah kaum muslimin, terhadap kaum muslimin. Naam, mereka diperangi, dibunuh agar ya berhenti kerusakan yang mereka timbulkan yang sangat besar dan nyata di muka bumi. Naam. Namun mereka masih muslim dengan kesesatan yang sangat-sangat besar. Ya, hum minal kufri qad farru. Kata beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, mereka lari dari kekufuran. Naam. Berarti mengapa hal tersebut tidak menjadikan mereka dikafirkan, padahal kesesatan-kesesatan yang ada pada diri mereka sangat banyak? Diterangkan oleh para ulama, karena mereka mentakwil, ya, memahami salah, ya, ayat-ayat yang berkaitan tentang ancaman, ya, mereka pahami dengan keliru, mentakwil, maka ini termasuk dari penghalang-penghalang kekufuran. Naam. Walaupun tidak diragukan lagi, ya, kesesatan yang ada pada diri orang-orang khawarij sangat-sangat parah. Sangat-sangat parah. Sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, yamrukuna minad-din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya panah dari buruannya. Penyimpangan yang sangat jauh. Ya. Nas'alullah salamu ala afiyah. Kemudian, ya, setelah kita mempelajari pada pertemuan yang lalu bahwasannya ucapan orang-orang Jahmiyah yang mengatakan atau keyakinan mereka Al-Quran makhluk itu adalah kekufuran, dan bahwasannya akidah yang benar, akidah salaf, akidah ahlus sunnah wal jamaah dalam permasalahan ini adalah Al-Quran kalamullah wa ghairu makhlukin. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, dan bukan makhluk. Itulah keyakinan yang benar, keyakinan akidah ahlus sunnah wal jamaah yang berdasarkan, berlandaskan dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW as-sahihah. Naam. Kemudian setelah keterangan tersebut, beliau Al-Syeikh Al-Imam As-Sabuni rahimahullah menerangkan, fa amma al-lafzu bil-Qur'ani فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني رحمه الله ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان قال فيها إن من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. Adapun pelafalan, pengucapan, ya, al-lafzu bil-Qur'an, bahwasanya lafad dengan Al-Qur'an, maka Al-Syeikh Abu Bakar Al-Ismaili Al-Jurjani telah menyebutkan dalam risalahnya yang beliau tulis untuk negeri, penduduk negeri Jailan, qala fiha, beliau berkata padanya, inna man za'ama anna lafzahu bil-Qur'ani makhlukun yuridu bihil Qur'an faqad qala bikhalqil Qur'an. Ini permasalahan baru, maka harus dipahami sebelumnya adalah permasalahan yang telah lalu. Aqidah Ahlus Sunnah, ya, menyatakan Al-Qur'an adalah kalamullah wa ghairu makhluk, dan bukan makhluk. Sedangkan aqidah orang-orang Jahmiyah dan yang mengikuti mereka, akidah kekufuran, mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ya. Sekarang permasalahan berikutnya, ya, kata beliau, inna man za'ama anna lafzahu bil-Quran makhluk. Sesungguhnya, barang siapa yang beranggapan bahwasannya pelafalan dia, pengucapannya terhadap Al-Quran adalah makhluk, yuridu bihil Qur'an, dan dia inginkan dengannya adalah Al-Qur'an, faqad qala bi khalqil Qur'an, maka pada dasarnya, pada hakikatnya, dia telah mengucapkan ucapannya Jahmiyah, Al-Qur'an adalah makhluk. Ya. Akan dijelaskan oleh beliau secara lebih lanjut nanti insyaallah. Kita perhatikan satu persatu kalam beliau rahimahullah. وذكر ابن مهدي الطبري في كتابه الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد أن مذهب أهل السنة والجماعة. Dan telah disebutkan oleh Ibn Mahdi al-Tabari dalam kitabnya al-i'tiqad, yang beliau tulis untuk penduduk negeri ini, bahwasanya mazhab aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan al-qawlu bi anna al-Qur'ana kalamullah subhanahu wa wahyuhu wa tanziluhu wa amruhu wa nahyuhu ghairu makhluqin. Kata beliau al-Imam Ibn Mahdi al-Tabari rahimahullah, bahwasannya aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, aqidah Islam yang benar yang bersumberkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah As-Sahihah, menyatakan bahwasannya Al-Qur'an adalah kalamullah, Al-Qur'an adalah firman Allah dan wahyunya, dan yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal, dan perintahnya dan larangannya, dan bukan makhluk. Al-Qur'an bukan makhluk. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, harus jelas dan tegas mengatakan Al-Qur'an kalamullah, firman Allah, wa ghairu makhluk, dan juga harus tegas mengatakan Al-Qur'an bukan makhluk. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa man qala makhluqun fa huwa kafirun billahil azim. Barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, maka dia telah kafir kepada Allah yang Maha Agung. Iya, perinciannya telah lewat vonis takfir secara umum dan vonis takfir secara khusus per individu. Wa anna al-Qur'ana fi sudurina mahfuzun wa bi alsinatina maqru'un wa fi masahifina maktubun. Dan bahwasanya Al-Qur'an terjaga, terhafal di dalam dada-dada kita, dan dibaca dengan lisan-lisan kita, dan ditulis dalam mushaf-mushaf kita. وهو الكلام الذي تكلم الله به. Dan Al-Qur'an tersebut adalah kalam yang Allah berfirman dengannya, وَمَنْ قَالَ إِنَّ الْقُرْآنَ بِلَفْظِي مَخْلُوقٌ أَوْ لَفْظِي بِهِ مَخْلُوقٌ فَهُوَ جَاهِلٌ ضَالٌ كَافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ. Dan barang siapa yang berkata bahwasanya Al-Quran, pelafalanku, pengucapanku adalah makhluk, atau pelafalanku, pengucapanku terhadap Al-Quran adalah makhluk, maka dia adalah seorang yang bodoh, yang sesat, kafir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Qala Syekh Al-Imam Abu Utsman, berkata Syekh Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, "Wa innama dzakartu hadzal fasla bi'ainihi min kitab Ibn Mahdi listihsani dzalika minhu." Saya sebutkan di sini pasal ini, pembahasan ini dengan apa adanya, dinukilkan dari kitab Ibn Mahdi karena saya menganggap baik ucapan tersebut darinya. Fa innahu ittaba'a as-salafa ashab al-hadis fima dzakarahu, karena dia mengikuti akidah salaf, karena dia mengikuti salaf para ahlul hadis dari apa yang diucapkannya tersebut. Ma'a tabahhurihi fi 'ilmi al-kalam wa tasanifihi al-kathirah fihi wa taqaddumihi wa tabarruzihi 'inda ahlihi, bersamaan dengan luasnya pengetahuannya terhadap ilmu kalam dan karya tulisnya yang sangat banyak padanya dan sangat ya menonjolnya, dia di sisi ya ahlul kalam. Qala asy-syekh akhbarana, berkata asy-syekh As-Sabuni rahimahullah, akhbarana Abu Abdullah Al-Hafiz, menyebutkan dengan sanadnya, telah mengkhabarkan kepada kami Abu Abdullah Al-Hafiz rahimahullah, qala, beliau berkata, qara'tu bi khatti Abi Amr Al-Mustamli, saya membaca catatan ya Abu Amr Al-Mustamli, sami'tu Aba Uthman Sa'id Ibn Ashkab Al-Sashi yaqul, saya mendengar Abu Uthman Sa'id Ibn Ashkab Al-Sashi berkata, sa'altu Ishaq Ibn Ibrahim Binaisabur, saya bertanya kepada Ishaq Ibn Ibrahim. Ya. Abu Utsman Sa'id bertanya kepada Ishaq Ibnu Ibrahim di Naisabur. Naam. Suatu wilayah negara, ya Naisabur yang terkenal. Naam. Saya bertanya kepada Ishaq Ibnu Ibrahim anil lafzi bil Qur'an, tentang ya ucapan lafzi bil Qur'an makhluk. Iya. Apa hukumnya orang yang mengucapkan ucapan ini? Kalau yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, jelas kafir. Iya, karena ini ada keyakinan Jahmiyah dan telah lewat perinciannya. Adapun sekarang ada yang mengatakan lafzi bil Qur'an makhluk, pelafalanku, pengucapanku terhadap Al-Quran adalah makhluk. Maka apa hukumnya? Maka kata beliau, Ishaq ibn Ibrahim, faqala, la yanbaghi an yunazara fi hadha. Tidak pantas berdebat, didebatkan dalam permasalahan ini. Karena perkaranya sangat jelas. Kata beliau, Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluk. Ya, tegas. Ucapan keyakinan Ahlus Sunnah sangat jelas dan tegas. Maka tidak perlu diperdebatkan lagi dalam permasalahan ini. Bahwasannya Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah, dan bukan makhluk. Akan kita baca keterangan dari Syekh Rabi' hafizahullah. Qala hafizahullah ta'ala asyarhu ba'da bayanihi al-hukma fi man yaqul bi khalqil Qur'an. Qala rahimahullah fa amma al-lafdhu bil Qur'an ay alladhi yatasattaru wa yaqul lafdhi bil Qur'an makhluqun ma hukmuhu. Kata beliau fadilatul Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala menerangkan keterangan dari Al-Syekh Al-Imam As-Sabuni rahimahullah. Setelah beliau menerangkan, yaitu Al-Imam As-Sabuni rahimahullah, tentang hukum bagi orang yang mengucapkan Al-Quran makhluk, apa hukumnya? Kafir. Keyakinan Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran makhluk kafir, sebagaimana yang telah lewat perinciannya. Setelah beliau menjelaskan ya permasalahan tersebut, beliau kemudian meneruskan ya ucapannya, qala rahimahullah fa amma lafdhu bil Qur'an. Ya, karena muncul ucapan baru, yaitu lafdhi bil Qur'ani makhluq. Pelafalanku terhadap Al-Qur'an adalah makhluk. Apa hukumnya? Ya. Maksudnya kata beliau, ay alladhi yatasattar. Orang yang bersembunyi. Ya, yang bersembunyi. Kemudian melakukan atau mengucapkan lafzi bil Qur'ani makhluk. Pelafalanku, pengucapanku terhadap Al-Qur'an adalah makhluk. Apa hukumnya? Maka kata beliau Syekh Rabi' hafizahullah, yaqulul Imam Ahmad. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, innahu jahmiyun mislul jahmiyah. Tegas sekali hukum dari Imam Ahmad kepada orang yang mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk. Pengucapanku, pelafalanku terhadap Al-Quran adalah makhluk. Beliau vonis sebagai seorang Jahmiyah. Seperti Jahmiyah yang terang-terangan mengatakan Al-Quran makhluk. Sama hukumnya. Wabayyana dhalika al-imamu Ismail ibnu Abdirrahman as-Sabuni rahimahullah kama sayati. Dan al-imam Ismail ibn Abdirrahman As-Sabuni rahimahullah telah menerangkan sebagaimana yang akan datang keterangannya, annal jahmiyata. Ini perhatikan, ini kronologisnya, ya sejarahnya, mengapa bisa muncul ucapan baru yang sesat dan menyimpang tersebut. Annal jahmiyata kanu yusarrihuna bi annal qur'ana makhluk li annad dawlata kanat ma'ahum والصولة والجولة بأيديهم فكانوا يجاهرون بأن القرآن مخلوق بل سجنوا وقتلوا وضربوا. Kata beliau menerangkan, dahulu orang-orang Jahmiyah ya mereka berani terang-terangan tegas ya menyuarakan akidah kekufurannya, mengatakan Al-Quran makhluk secara terang-terangan. Kenapa? Diterangkan oleh beliau rahimahullah, karena negara ketika itu bersama dengan mereka. Ya. Pemimpinnya, khalifahnya terpengaruh dengan akidah mereka. Nah, kekuatan, kekuasaan, pengaturan negara di tangan mereka. Ya. Di tangan mereka orang-orang Jahmiyah. Maka ketika itu mereka menyuarakan dengan lantang tegas ya Al-Qur'an adalah makhluk. Ya, ini keyakinan kufur. Karena mereka punya kekuatan, kekuasaan ketika itu, mereka berani terang-terangan mengucapkan keyakinan kufur tersebut. Bal sajanu wa qatalu wa darabu. Bahkan mereka tidak hanya terang-terangan mengucapkan itu. Bahkan mereka memenjarakan orang-orang yang berseberangan dengan keyakinan mereka. Dan tidak segan-segan membunuh. Dan menghukum, memukuli, menyiksa. Iya. Dan ini terjadi pada diri Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ya, ketika itu beliau dipaksa untuk mengucapkan ucapan tersebut. Namun beliau tetap sabar. Ya, kokoh di atas al-haq. Di atas aqidah ahli sunnah wal jamaah. Walaupun disiksa, dipenjara, dipukul. Dan alhamdulillah Allah tolong agama Islam ini dengan beliau, Al-Imam Ahmad, ketika fitnah yang dahsyat melanda pada zaman tersebut. Beliau tetap tegar, kokoh di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ketika berganti, pada khalifah yang berikutnya, maka akidah Jahmiyah sirna sebagaimana akan diterangkan oleh beliau. Falamma dhahabat daulatuhum fi ahdil mutawakkil rahimahullah wa jazahullahu khaira. Namun ketika kerajaan yang mereka kuasai, yang dikuasai oleh orang-orang Jahmiyah, telah sirna, lenyap, lepas dari tangan mereka pada zaman Khalifah Al-Mutawakkil, beliau berlepas diri dari madhab kekufuran tersebut, yaitu madhab ucapan keyakinan Al-Quran makhluk. Naam, beliau berlepas diri rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau Al-Mutawakkil rahimahullah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas beliau dengan kebaikan. Maka ketika telah lepas kekuatan pada diri dari tangan orang-orang Jahmiyah, apa yang mereka lakukan? Laja'u ila turuqil multawiyah. Mereka kembali kepada jalan-jalan yang berbelok-belok, berkelit-kelit. Lamma lam yastati' ahaduhum an yujahira wa yaqul innal qur'ana makhluq. Tatkala mereka tidak ada seorang pun di antara mereka orang-orang Jahmiyah pada zaman Al-Mutawakkil rahimahullah, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mampu untuk terang-terangan mengucapkan Al-Qur'an makhluk, karena sudah tidak punya kekuatan lagi, sudah lemah orang-orang Jahmiyah ketika itu. Sara yaqul, kemudian mereka mengucapkan ucapan ini. Lafzi bil Qur'ani makhluk. Pelafalanku, pengucapanku terhadap Al-Quran adalah makhluk. Mencari-cari, cara-cara berkelit, berputar-putar. Karena tidak berani terang-terangan mengucapkan ucapan kekufuran tersebut, Al-Quran makhluk. Maka berubah, menjadi ucapan yang lain. Pelafalanku, pengucapanku dengan Al-Quran adalah makhluk. Lafzi bil-Qur'ani makhluk. Wa yuridu anna al-Qur'ana bi lafzihi hadha makhluqun. Dan Jahmiyah menginginkan dengan ucapan itu bahwasanya Al-Qur'an dengan lafadzku, pengucapanku ini adalah makhluk. Liyatawassala ila al-qaul bi anna al-Qur'ana makhluq. Tujuannya tetap sama, untuk mencapai ucapan bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Maka kata beliau Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu taala, fahada jahmi, maka orang ini adalah Jahmiyah, pengikut Jahm ibn Sufwan. Sama saja, yang mengatakan Al-Qur'an makhluk dengan tegas dia Jahmiyah, kafir. Dan orang yang bersembunyi, berkelit dengan ucapan-ucapan yang samar, mengatakan lafadzku, pengucapanku terhadap Al-Qur'an adalah makhluk, dia juga Jahmi. Wa inil tawa wa tasattara wastakhdama at-taqiyah wal uslub al-makir. Walaupun dia berkelit, bersembunyi menggunakan taqiyah, kebohongan, dan menggunakan gaya bahasa yang penuh dengan makar, huwa Jahmi walaysa yanfa'uhu hadha at-tasattur. Tetap dia adalah seorang Jahmi, Jahmiyah, penganut paham Jahmiyah, dan penipuan yang dia lakukan, persembunyian yang dia lakukan ini tidak bermanfaat padanya sama sekali. Wa illa limadha yaqul lafzi bil Qur'ani makhluqun wa huwa yajibu alayhi an yaqul Al-Qur'anu kalamullah. Kalau bukan demikian perkaranya, mengapa dia ucapkan lafzi bil Qur'an makhluk? Padahal wajib baginya untuk mengatakan dengan jelas dan tegas Al-Qur'an kalamullah. Al-Qur'an adalah firman Allah. Madda'i ila an yuhaddith wa yaqul lafzi atau ghairu lafzi. Ya, apa yang mendorong dia untuk mengucapkan, ya, bahwasanya lafadzku, pengucapanku atau bukan pengucapanku. Idza kana muntasiban ila sunnah falyaqul. Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah menegaskan, jika seseorang yang menisbahkan dirinya kepada sunnah, mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah salafi, maka falyaqul, hendaknya dia tegas berkata, Al-Quranu kalamullah ghairu makhlukin. Dia harus tegas, jelas. Ya, mengatakan, meyakini Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Wa in kana jahmiyan falyusarrih wa yaqul Al-Qur'anu makhluqun wa lahu hukmuhu ba'da dhalik. Dan bagi seorang Jahmiyah, maka hendaknya dia tegas mengucapkan, ya, Al-Qur'an adalah makhluk dan dia akan dihukumi dengan ucapannya tersebut setelahnya, yaitu seorang yang kafir. Ya, seorang yang kafir dengan perincian yang telah lewat, ya, vonis takfir yang telah lewat perinciannya, walhamdulillah. Naam. Berarti hukumnya sama. Hukumnya sama bagi orang yang jelas-jelas mengatakan Al-Quran makhluk, dia seorang Jahmiyah kafir, dan juga orang yang mengatakan lafzi bil-Qur'ani makhluk, pelafalanku, pengucapanku terhadap Al-Quran adalah makhluk, dia seorang Jahmiyah juga dan kafir dengan ucapannya tersebut, wal-iyadu billah. Kemudian Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah merinci lagi, memberikan nasihat yang sangat berharga dalam permasalahan ini. Fakathirun min ahlil bidah yatasattaruna bihadihil asalib yaqulu lak ana salafi walakin indahu manhajun akhar wa ya'ti bil ibarat al-mumawihah liyuhiman nasa annahu salafi wa huwa khalafi. Dan banyak sekali dari kalangan ahlul bid'ah, iya, penyeru-penyeru kepada bid'ah-bid'ah, mereka bersembunyi dengan ucapan-ucapan gaya bahasa seperti ini, yang samar menipu manusia. Mereka mengatakan kepadamu, ya, saya salafi. Padahal dia memiliki manhaj yang lain, yang menyelisih akidah salaf dan mendatangkan ungkapan-ungkapan yang samar untuk menipu manusia bahwasanya dia salafi, padahal dia bukan pengikut akidah salaf, bahkan dia adalah khalafi. Fa aktsaru ahli al-bid'ah yaqulun innahum ahlus sunnah wa indahum bid'un wa dhalalatun. Dan banyak dari kalangan ahlul bid'ah, mereka mengaku, mengklaim dirinya adalah ahlu sunnah. Padahal mereka memiliki kebid'ahan-kebid'ahan dan kesesatan-kesesatan yang sangat banyak. Ya. Kulun yadda'i waslan bilayla. Walayla la tukirru bidhat. Ya. Kelakuan mereka tidak ubahnya seperti para penggila Layla. Ya. Seperti yang diucapkan oleh penyair tersebut tentang Majnun Layla, orang-orang yang tergila-gila dengan Layla. Kullun yadda'i waslan bi Layla. Setiap orang mengaku punya hubungan, ya, dengan Layla. Wa Layla la tukirru bidzat. Sedangkan dia tidak mengakui klaim-klaim orang-orang tersebut. Semua orang mengaku, saya salafi, saya ahlu sunnah. Namun ternyata dia menyelisihi akidah ahlu sunnah wal jamaah. Menyelisih prinsip-prinsip pokok, ya, sunnah, menyelisih prinsip-prinsip pokok akidah salaf, maka pengakuan tersebut tidak ada artinya. Ya. Wa yatasattaruna bi'ibaratin wa tasarrufatin wa mawaqif. Mereka bersembunyi di balik ungkapan-ungkapan mereka, bahasa-bahasa mereka yang dipoles, dan tindak tanduk mereka atau sikap-sikap mereka. Lakin 'inda at-tamhis wal wuquf 'ala haqa'iq al-asya' yatabayyanu annahum ahlu ahwa wa ahlu dhalal. Akan tetapi ketika ya, adanya penyaringan, ya, terjadi fitnah-fitnah, terjadi penyaringan, ya, dan diketahui hakikat dari keadaan mereka, akan jelas dan gamblang bahwasanya ahlul bid'ah tersebut adalah para pengikut hawa nafsu, yaitu ahlul dhalal, para pengikut kesesatan. Naam. Maka ya, dikatakan oleh para ulama, innama yuzakkil mar'a 'amaluh. Sesungguhnya yang memberikan tazkiyah kepada seseorang adalah amalannya. Bukan hanya sekedar ucapannya. Kalau dia mengucapkan salafi, ahlu sunnah wal jamaah, tetapi perbuatannya, keyakinannya, ya, menyelisihi prinsip-prinsip pokok ahlu sunnah wal jamaah, maka dia keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Namun yang menjadikan seorang salafi, ahlu sunnah wal jamaah, adalah ya, ucapannya sekaligus pengamalannya, ya, dan keyakinannya mencocoki ahlu sunnah wal jamaah. Dan ini adalah orang-orang yang akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرا على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. Disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, yang sangat terkenal dalam permasalahan ini, yaitu akan tetap ada senantiasa sekelompok umatku yang berada di atas kebenaran. Tidak memudaratkan mereka sedikitpun orang-orang yang tidak membela, menolong mereka, mengacuhkan mereka. Iya. Sampai datangnya perkara Allah Azza wa Jal. Maka setiap zaman, ya, setiap waktu akan senantiasa ada orang-orang yang berada di atas al-haq. Dan mereka adalah sedikit. Mereka adalah sedikit. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka adalah orang-orang yang terasing, ghuraba, terasing, karena berpegang teguh dengan agamanya, berpegang teguh dengan sunnah Rasul. Mereka adalah orang-orang yang sedikit jumlahnya, dan mereka adalah orang-orang yang terasing di tengah-tengah manusia. Ya, di tengah-tengah manusia. Naam, barakallahu fikum. Yang mereka digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Orang yang selamat tersebut adalah yang berjalan di atas jalan yang aku berjalan di atasnya dan para sahabatku. Setiap orang yang mencocoki al-haq, ya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dialah al-jamaah, dialah yang selamat, dialah ta'ifah al-mansurah, kelompok yang ditolong, al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat dari berbagai macam kesesatan-kesesatan di dunia, dan selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Mereka adalah ashabul hadis. Mereka adalah salafiyun. Mereka adalah al-ta'ifah al-mansurah. Mereka adalah al-firqah al-najiyah. Mereka adalah al-ghuraba. Ya. Penamaan-penamaan yang maknanya sama. Satu. Yaitu setiap yang berjalan, berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan pemahaman para salaf, orang-orang terdahulu yang soleh, pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya keistiqomahan untuk berpegang teguh dengan manhaj salaf, aqidah ahlu sunnah wal jamaah ini, sampai akhir hayat kita, dan menyelamatkan kita semuanya dari kesesatan-kesesatan di dunia, dan menyelamatkan kita semuanya dari azab api neraka di akhirat, dan memasukkan kita semuanya ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada benarnya, itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kalau ada kekeliruan dan kesalahannya datang dari kekurangan yang ada pada diri saya, astaghfirullah wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.